sejarah kehidupan orang kita, itu akan menyebabkan kita belajar banyak. Maka di dalam Al-Quran itu kisah nabi-nabi banyak sekali kita baca. Bahkan Allah secara jelas berfirman di dalam Al-Quran itu ketika menyelamatkan Fir'aun di Laut Merah itu, menyelamatkan tubuhnya, bukan menyelamatkan nyawanya. Ketika Fir'aun berdoa, ya Allah, saya Fir'aun ini ternyata sombong, sekarang sesudah saya tenggelam di Laut Merah ini, saya sadar bahwa Engkaulah Tuhannya Musa, Tuhannya Harun, dan Tuhannya alam semesta, termasuk Tuhan saya. Saya sekarang beriman kepadamu, maka selamatkanlah saya dari kematian ini. Kata Fir'aun yang ketika itu selalu mengaku dirinya Tuhan. Maka turunlah harap ayat Allah di dalam surat Yunus itu, Al-Yawma nunajjika bibadalika litakuna liman khalfaka ayah. Oke, Fir'aun, sekarang saya selamatkan kamu. Agar apa? Agar menjadi bukti sejarah terhadap orang-orang yang datang sesudah kamu, agar menjadi jasmirah. Lalu karena itu menyatakan jasmirah itu jangan sekali-kali melupakan sejarah. Apa? Jasmirah itu artinya jangan sekali-kali melupakan sejarah, karena di dalam sejarah, di dalam Al-Quran yang panjang dan di dalam sepanjang sejarah kehidupan umat manusia, kalau orang sombong, sewenang-wenang seperti Fir'aun akan mati terhinakan. Pemerintah yang otoriter dimanapun itu akan jatuh. Tetapi orang-orang yang baik seperti Nabi Musa, seperti para ulama kita Kiai Abdul Hamid, itu selalu dikenal setiap tahun kita datang. Nah itulah yang juga disebutkan kalau di dalam Al-Quran itu, jangan dikira orang-orang yang wafat atau meninggal di jalan Allah itu mati, tidak pernah mati mereka. Balhum ahya, mereka itu hidup. Ajarannya sampai sekarang, auranya sampai sekarang ini hidup, kayak Abdul Hafiz ini. Mengilhami kita semua untuk berjuang. Apa yang paling penting diambil dari kayak Abdul Hafiz? Begini, satu saja ini. Saudara, rakyat kita, negara kita sekarang ini sedang dalam keprihatinan yang luar biasa. Saya tidak tahu apakah ini terkait dengan pernyataan Gus Ipul tadi. Akhir-akhir ini banyak sekali wisata-wisata kuburan. Tadi dikatakan kuburan-kuburan ramai sekarang ini. Tempat Gus Dur ramai, di sini ramai. 3 minggu yang lalu saya ditelepon oleh Gus Solah, ada wisata kuburan itu mau ke Madura, mau ke Siak Holil. Katanya kalau bisa mau mampir ke rumah Pak Mahfud di Madura. Oke, saya pulang khusus karena mau ada tamu mampir ke rumah ibu saya. Saya mampir banyak sekali wisata kuburan. Saya tidak tahu apakah kalau orang wisata kuburan sedang banyak itu rakyat sedang susah. Apakah kalau katanya Gus Ipul tadi sedang susah? Rakyat sedang susah. Tapi bisa juga karena syukuran loh, bersyukur. Bisa juga karena sedang gembira gitu, lalu punya nazar, bisa ke situ juga. Tapi juga bisa sedang susah. Tetapi lepas dari itu benar atau tidak, negara kita ini sekarang sedang dalam kesusahan. Rakyat, wah sekarang ini sedang mengalami persoalan-persoalan besar dalam hubungannya dengan negara dan pemerintahnya. Di Bima terjadi kasus seperti itu, di Jakarta demo buruh, di Mesuji terjadi kasus seperti itu, di mana-mana. Kecuali barangkali di Jawa Timur yang tidak begitu banyak. Ya, karena itu saya melihat Jawa Timur Pak Gubernur ini sangat fleksibel. Jadi memimpin dengan serius bisa, memimpin dengan gurau juga bisa, sehingga rakyatnya mengerti. Sehingga sini tidak pernah terjadi ketegangan-ketegangan, dan mungkin ini salah satu gubernur yang paling kompak dengan wakil gubernurnya. Biasanya gubernur dan wakil gubernur itu kalau sudah terpilih 2 bulan kemudian sudah pengetuan tuh. Ini bersatu terus, bagus lah. Gubernur, bupati, sehingga sekarang itu sudah ada ide lagi. Udahlah, gubernur itu, wakil gubernur itu nggak usah dipilih bersama gubernur, biar ditunjuk aja oleh gubernur terpilih gitu. Karena apa? Karena di berbagai daerah itu ada keributan-keributan seperti itu, konflik. Tetapi itu tentu salah satu identifikasi, semua masih didiskusikan. Saya hanya ingin mengatakan begini, kalau rakyat sedang susah, rakyat mengalami keburukan-keburukan, melakukan tindakan-tindakan brutal, itu kira-kira, itu karena fungsi ketiga institusi hidupnya negara ini tidak tepat, tidak proporsional. Rakyat, pemerintah, dan ulama. Apa? Itu Imam Al-Ghazali mengatakan fasadul ru'iyah di fasadil umara. Fasadul umara di fasadil ulama. Wa fasadil ulama di hubbil mal. Rusaknya rakyat di suatu negeri itu karena pemerintahnya rusak lebih dulu. Pemerintahnya itu rusak, sehingga rakyatnya berani ngelawan, berani lakukan tindakan sunan-sunan. Rakyat pemerintahnya tidak berani menegakkan hukum, rakyatnya membuat hukum sendiri. Itu. Fasadil ru'iyah di fasadil umara. Rakyat rusak karena pemerintahnya yang tidak benar. Tapi dikatakan bahwa fasadil umara di fasadil ulama. Seringkali kerusakan pemerintah itu karena rusaknya para ulama dan kaum intelektual di negeri itu. Bapak satu ulama di kubil mal. Dan kadangkala misalnya ulama itu karena cinta harta dan kedudukan. Maka mungkin sekarang rakyat mengalami ini karena pemerintah tidak benar. Lalu kenapa ini terjadi? Karena intelektual kita, para ahli ilmu pengetahuan dan ahli agama itu tidak memberi masukan yang benar, tidak memberi contoh yang benar kepada pemerintahnya. Tidak memberi fatwa yang benar tentang apa yang harus dilakukan. Ini saya kira kritik kepada kita. Ya. Nah, saudara, maka kita belajar pada Kiai Abdul Hamid tadi. Kiai Hamid itu tidak cinta dunia. Dikasih Mercy tidak mau. Saya bayangkan kalau di tahun 70-an itu saudara Mercy punya satu Mercy seperti punya pesawat terbang sekarang, seperti punya sekian banyak rumah untuk Mercy. Tapi Kiai Hamid tidak mau. Nah, ini yang harus kita pelajari dari poin ini. Pertama, kalau kita ingin menyelamatkan negara ini dengan membuat rakyat tenteram dan tenang, mari perbaiki pemerintahannya. Sebab begini, saya selalu katakan, kalau pemerintahan itu baik, adil, tegas, maka rakyat itu meskipun hidup sengsara tidak bakal marah. Rakyat itu marah, sudah hidup sengsara ditipu oleh pemerintahnya sendiri. Itu soalnya. Nah, dan pemerintah-pemerintah yang liar seperti ini, karena kalung intelektualnya, karena para ulamanya lalai, terkotak-kotak dalam kepentingan politik jangka pendek, itulah Kiai Hamid. Nah, kita bisa belajar dari poli ini bahwa ada seorang kiai besar dari sekian banyak kiai tentu di Indonesia ini yang sudah almarhum, salah satunya adalah Kiai Hamid. Nah, kita sering menghadiri haul seperti ini, ada dalam rangka belajar seperti ini. Saudara, itu saja tadi Kiai Idris itu menanyakan atau mendebut ketika saya datang di sana, NUD itu apa? Saya jelaskan sekarang. Saya itu lahir di Madura, di sebuah desa terpencil namanya Desa Waru. Pemekatan, kalau Pak Soekarwo, Pak Ipun pasti tahu, Waru, baru kata orang Madura, baru. Itu nama sebuah kecamatan. Tahun 60-an saya di situ, tahun 68-69 saya merasa ingat ketika kecil itu saya tahun 68-69 saya masuk pondok pesantren, di pondok pesantren Al-Marziah di desa lagi, kalau Waru itu kecamatan, desa ini desa Lagengker Lao. Nah, ini pondok pesantren Almarbiah yang kiainya itu namanya Kiai Marbiah, lulusan Sidogiri, Kiai. Lulusan Sidogiri. Beliau cerita pada saya dulu dari Sidogiri. Nah, nama saya aslinya itu Muhammad Mahfud. Kan biasa tuh orang-orang Madura atau orang-orang NU itu namanya ya suka-suka nama Mahfud gitu. Ada Mahfud Siddiq, ada Sahal Mahfud, ada Mahfud Habib Mahfud, Mahfud semua. Nah, ketika saya masuk SD, masuk SMP, saya masuk pendidikan guru agama, di kelas saya tuh yang bernama Mahfud itu ada 3. Saking lakunya nama Mahfud ini. Nama Mahfud 3. Sehingga ketika tiap hari diabsen oleh guru, panggil Mahfud gitu, 3 orang ngacu. Guru ini lalu namanya Pak Asbun Nawawi, masih ada sekarang guru saya ini di TK. Nama Pak Asbun Nawawi itu bilang, ini kok nama Mahfud dipanggil satu ngacung semua, pakai anulah. Kamu Mahfud A ya, lalu kamu Mahfud B, kamu Mahfud C. Saya Mahfud B, jadi Mahfud A ngacung yang satu, Mahfud B. Itu selama seminggu, guru ini bosan. Tidak bagus lah ada Mahfud A, Mahfud B, Mahfud C, katanya. Seperti nomor beca aja tuh katanya. Kata guru ini, ganti, namamu siapa? Mahfud A, kamu bapakmu siapa? Ayah saya namanya Ahmad Musyaffa. Oh, kamu namanya Muhammad Mahfud Musyaffa. Lalu saya, Mahfud B, namamu siapa? Ayah saya namanya Mahmudin. Jadi Muhammad Mahfud Mahmudin. Lalu yang ketiga, kamu siapa? Hasan Basri, Pak. Nama ayah saya Hasan Basri. Oh, baik. Kamu sekarang Muhammad Mahfud Hasan Basri. Ini nama Muhammad Mahfud Musyaffa, didengar enak kan? Mahfud Hasan Basri enak, tapi Mahfud Mahmudin ini kurang keren. Seperti kampungan gitu. Sehingga saya usul ke guru, Pak, saya jangan pakai Mahfud Mahmudin, apa? Waduh, kalau anak masih remaja gitu enggak enak tuh didengarnya din-din begitu. Apa? Mahfud MMD. Enggak bagus juga kata guru. Sudah Mahfud MD saja. Nah, ini dipakai sejak saya berumur 12 tahun ketika saya kelas 1 pendidikan guru agama. Nah, ketika saya lulus PGA itu ternyata lupa mencoret nama tambahan ini. Sehingga di ijazah SMA SMP yang pertama itu ditulisnya Mahfud MD. Ketika masuk SMA, ya tetap ikut nama ini sampai lulus, sampai perguruan tinggi, sampai S2, S3, sampai profesor. Bisnisnya tuh ada Mahfud MD, tidak tercoret lagi. Nah, itulah sejarahnya Gus Idris, saya itu bernama Mahfud MD. Jadi sebenarnya Mahfud Mahmudin, tapi dibuat keren sedikit menjadi MD. Tapi nama ini hoki. Hoki itu kenapa? Karena yang Mahfud Musyaffa itu sekarang ada di Saudi Arabia, jadi itu supir taksi. Artinya hoki, dalam artinya tidak harus pergi keluar, tapi bagi dia di Saudi Arabia tentu satu barokah sendiri ya, bisa di Masjidil Haram setiap hari. Tapi dia ada di sana, saya ketemu beberapa tahun yang lalu di sana. Nah, yang Mahfud Hasan Basri itu sekarang menjadi guru agama di sebuah sekolah dasar di Madura. Nah, saya sendiri yang ke Jakarta, itu yang saya katakan ya sedikit hoki nama MD. Nah, demikian hadirin sekalian, mari kita mengambil manfaat dari pertemuan ini. Terutama hari ini banyak ulama, ada Kiai Nawawi, Kiai Subadar dan semuanya lah, yang saya kira nanti datang ke sini tentu untuk mengenang sekaligus lalu berdoa bersama-sama kita dengan catatan Gus Idris, saya jam 2 itu ada acara di Malang, sehingga saya jam paling lama jam 12:30 harus sudah keluar dari tempat ini. Dan kalau harus keluar duluan dari tempat ini, saya minta maaf yang sebesar-besarnya, tetapi saya sudah berusaha untuk mengajak kita mengambil manfaat dari Haul Kiai Hamid yang sangat kita muliakan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.